السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله termasuk di antara keutamaan ilmu dan ahlul ilm yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Saba pada ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla berfirman ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد dan orang-orang yang diberi ilmu al-ulama ahlul ilm mereka berkeyakinan mereka memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabbmu itulah kebenaran dan yang membimbing kepada jalan Allah Subhanahu wa taala al-Aziz al-Hamid diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini dalam kitabnya yang sangat bermanfaat Miftahu Daris Sa'adah akhbar subhanahu an ulil ilm bi annahum yarawna ma unzila ilayhi min rabbihi haqqa wa ja'ala hadha thana'an alayhim wa istishhadan bihim bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ulul ilm tentang orang-orang yang memiliki ilmu bahwa mereka melihat mereka meyakini apa yang diturunkan kepada rasulnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebenaran dan Allah menyebutkan ini sebagai pujian kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi-saksi akan kebenaran apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu dengan ilmu akan menumbuhkan keyakinan keyakinan yang tidak disertai dengan keraguan. Berbeda halnya orang-orang yang tidak diberi ilmu. Ketika mereka memandang sesuatu, mereka sendiri dalam keadaan bingung. Dan mereka sendiri tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika membantah ucapan kaum Nasara, keyakinan kaum Nasara yang meyakini bahwa Isa alaihi salam yang meninggal dalam keadaan disalib maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya, menafikannya. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ketika orang-orang Yahudi mengatakan kamilah yang membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Mereka tidaklah membunuh Isa alaihi salam, mereka tidak menyalib Isa alaihi salam, namun diserbakan. Mereka melihat itu Isa, mereka menyangka itu Isa, namun bukanlah Isa bin Maryam alaihi salam. Dan sesungguhnya mereka-mereka yang berselisih dalam perkara ini, lafi syakkin, dalam keraguan. Ini kondisi orang-orang yang jahil. Ma lahum bihi min ilm illa tiba'a dhan wa ma qataluhu yaqina bal rafa'a Allahu ilayhi. Mereka tidak memiliki ilmu yang dijadikan sebagai sandaran kecuali hanya mengikuti persangkaan semata. Mengapa mereka mengikuti dhan, persangkaan? Karena mereka tidak punya ilmu untuk menjadikan itu sebagai dasar acuan sebuah keyakinan, sehingga mereka sendiri dalam keadaan ragu. Wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam kepadanya. Apa yang menyebabkan? Tidak punya ilmu, menyebabkan manusia terjatuh dalam keraguan, tidak yakin akan satu kebenaran. Oleh karena itu, seorang yang jahil, yang tidak berilmu, itu sangat mudah goncang, tidak memiliki prinsip, prinsip dalam beragama. Atau sekalian, dia terjatuh ke dalam sikap asabiyah, fanatik, mengkultus individukan seseorang. Pokoknya apa kata fulan, dia ikut. Apa yang disampaikan oleh si fulan pasti benar, dan yang menyelisih si fulan pasti batil. Sehingga orang yang diikuti, apakah dia berjalan di atas hidayah atau berjalan di atas kesesatan, dia tidak tahu. Dia fanatik, dan ini merupakan kesesatan. Atas kalian dia ragu karena tidak memiliki ilmu, tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip agama, menyebabkan dia berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Ada yang lagi ramai-ramai ikut, muncul seorang yang dijadikan sebagai figur publik, diikuti. Nanti muncul lagi yang lain. Manusia banyak terkagum-kagum dengan ucapannya, dengan pendapatnya, diikuti. Tidak punya prinsip. Ini bahaya orang yang jahil. Tapi seorang yang diberi ilmu, dia kokoh. Yakin alal haq. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Nah, dengan prinsip ini menyebabkan dia tidak akan guncang disebabkan karena munculnya berbagai macam syubhat. Dia tidak tergoyahkan. Ada seorang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ingin mendebati Imam Malik. Kata Imam Malik, apabila saya mengalahkan kamu debat, kata orang ini, saya akan mengikuti kamu. Kalau kamu mengalahkan saya, ya kamu ikut saya. Kalau ada orang yang lain, kita mendebatinya, kita kalah, ya kita ikut dia. Subhanallah. Maka beliau menasihati rahimahullah ta'ala bahwa kebenaran itu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana araka an tantaqila min dinin ila din. Adapun kamu saya melihat berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Padahal kebenaran hanya satu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang memiliki ilmu dia kokoh. Dia tidak mudah terombang-ambing dengan derasnya gelombang syubhat yang menimpa. Demikian pula Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang keutamaan ahlul ilm wal ulama, di mana mereka dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai macam problem, permasalahan yang menimpa umat ini. Dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tidaklah kami mengutus dari orang-orang sebelummu melainkan dari kaum laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr apabila kalian tidak mengetahui. Demikian pula dalam suratul Anbiya ayat yang ketujuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk bertanya kepada ahlu dzikr dalam hal-hal yang mereka tidak mengetahuinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala, kata beliau, ahlu dzikri ahlul Quran. Yang dimaksud ahlu dzikr adalah ahlul Quran yang senantiasa mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya. Ada sebagian ulama mengatakan ahlul dzikr ay ahlul ilm, para ulama. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, wal ma'na mutaqarib. Makna antara ucapan Nabas dan ucapan yang lainnya ini berdekatan, kurang lebih semakna. Apakah yang dimaksud ahlul adzikr, ahlul Quran atau ahlul ilm? Karena ahlul Quran hum ahlul ilm, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dan mengajarkan kepada umat ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, amara subhanahu bisu'ali ahli al-ilm warruju' ila aqwalihim wa ja'ala dhalika kasyahadati minhum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertanya kepada ulama, menjadikan mereka sebagai rujukan dan menjadikan hal itu sebagai sebuah persaksian dari mereka yang menunjukkan keutamaan para ulama. Wa ahlu dzikr hum ahlul ilmi bima unzila ala al-anbiya. Yang dimaksud ahlu dzikr adalah para ulama yang mengerti, yang memahami apa yang diturunkan kepada para nabi alaihimus salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini untuk menjadikan mereka sebagai rujukan. Bukan berarti para ulama itu tidak pernah bersalah, namun kebenaran yang ada pada mereka itu jelas lebih mendominasi. Ucapan-ucapan mereka lebih baik daripada ucapan yang lainnya dari mereka yang tidak memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para ulama, mereka adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran was sunnah. Mereka orang-orang yang diberi kelebihan, keistimewaan, kemampuan untuk berijtihad, beristimbat dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya jika bukan dari kalangan ulama. Ketika ditanya, jawabannya, ya menurut pemikiran saya, menurut hemat saya, menurut akal saya, menurut perasaan saya, berdasarkan mimpi yang saya lihat tadi malam. Ini ucapan ahlul jahl wasafsatah. Adapun ulama menjadikan Al-Quran was sunnah sebagai rujukan, sehingga ketika ada masalah mereka senantiasa menjadikan dasar ijtihad mereka, dasar ucapan mereka, pendapat mereka dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebut para ulama sebagai orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, yang mampu memahami sesuatu dengan pemahaman yang terbaik, termasuk dalam hal memahami sebuah ucapan, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Yang paham adalah para ulama, ar-rasikhuna fil ilm. Dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itu adalah amthal, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Banyak perumpamaan, daraballahu mathalan, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami jadikan sebagai contoh kepada manusia. Kami jadikan sebagai perumpamaan kepada manusia agar mereka mampu memahami sesuatu dari perumpamaan tersebut. Banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Tentu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi manusia. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, siapa yang bisa memahami dengan baik? Al-alimun. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak ada yang bisa memahami dengan baik, memikirkannya dengan baik, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil 'ilm al-mutadhalli'una minhu." Dan tidak ada yang mampu memahami dengan baik perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memahami dengan baik dan mentadaburnya dengan baik kecuali ar-rasikhuna fil ilm,

Sehingga di antara ulama salaf ada yang kalau masuk pasar itu ditutup kupingnya. Karena khawatir jangan sampai mendengarkan sesuatu lalu dia menghafalnya. Tapi sekarang hafalan melemah. Hafalan melemah. Saya kira tidak ada yang mampu menghafal seperti Syu'bah bin al-Hajjaj, Asy-Sya'bi atau yang lainnya. Seperti Imam al-Bukhari. Tidak ada yang mampu. Karena kita lemah dalam hal ini, maka kita melangkah kepada yang kedua, menghafal dan memelihara ilmu dengan menulis. Ya kalau tidak mampu menghafal, tidak juga membawa catatan di dalam majlis, lalu ngapain? Gimana mungkin disebut sebagai seorang yang thiqah? Hafalan tidak punya, catatan juga tidak punya. Ketika dia pulang dari menghadiri daurah, bertemu dengan temannya, bertemu dengan istrinya, gimana hasil daurah? Ustadznya hebat. Itu saja hasilnya. Ustadznya hebat. Masya Allah. Maka mencatat ya ikhwan, sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika nanti, ketika antum mencatat, catatan antum itu antum simpan di rak buku antum, setahun kemudian, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian, sudah berapa buku yang antum habiskan dari buku catatan? Selesaikan, habis halaman-halamannya dengan catatan ilmu. Suatu saat kamu akan bisa membukanya. Dan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, manfaat untuk yang lain. Anak-anak kita, keluarga kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan menghadiri kajian, menghadiri daurah, meskipun 15 menit, meskipun setengah jam, bawa catatan. Karena itu akan memberi manfaat. Barakallahu fikum. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keutamaan ilmu sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan di antara kitab yang sangat bermanfaat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, kitab Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Miftahu Daris Sa'adah. Bagi seorang yang punya kemampuan untuk membaca kitab, baca kitab ini, dia akan melihat kekuatan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beristimbat, menukil ayat demi ayat dan menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat bermanfaat. Namun disebabkan karena sempitnya waktu, saya kira apa yang kita terangkan dalam pertemuan kita di hari ini menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam memelihara ilmu, mencatat ilmu, yakini bahwa mendatangi majelis ilmu adalah kebaikan, adalah sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Yakinilah bahwa ketika seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk talabul ilm, untuk memahami ilmu, ketahuilah itu adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Jangan sia-siakan. Terlebih lagi kesempatan ketika antum tinggal di sebuah daerah, di sana ada ma'had yang di dalamnya senantiasa ilmu itu diajarkan. Para ustaz silih berganti dalam menyampaikan ilmu. Manfaatkan ya ikhwan. Antum akan merasakan besarnya nikmat ini ketika antum mendatangi sebuah tempat, satu wilayah yang di sana tidak ada ma'had. Ikhwan, segelintir orang itu pun terpencar, masing-masing dengan urusannya, masing-masing sibuk dengan dunianya, tidak perhatian pada ilmu. Maka di saat itu antum akan melihat begitu besarnya nikmat ini. Saya mengetahui di antara ikhwan kita ahlus sunnah, ada yang sudah tua, bahkan usianya hampir mencapai satu abad, masih sempat menulis. Subhanallah. Mereka yang sudah memutih, beruban rambut dan jenggot mereka, semangat mencatat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang besar. Maka kalau ini dari kalangan ahlus sunnah yang sudah tua, apalagi orang masih diberi kekuatan, masih remaja, kalaupun sudah nikah, pengantin baru, para pemuda yang masih diberi kekuatan, manfaatkan. Suatu saat nanti antum akan menyesal ketika tidak mencatat ilmu tersebut, sebagaimana menyesalnya saya dahulu. Sekarang menyesal, kenapa ketika di Damaj tidak mencatat semua ucapan Syekh Muqbil rahimahullah. Ucapan-ucapan Syekh itu subhanallah durar, seperti mutiara-mutiara yang menyebar. Kata-kata beliau itu luar biasa. Hanya kita yang banyak menelantarkan. Ada catatan, tapi banyak yang kita sia-siakan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, manfaatkan usia kita. Ambil kesempatan duduk di majelis ilmu, catat. Jangan lupa membawa catatan. Saya kira ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang penting untuk kami sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sudah isya. Baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.